بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله melanjutkan pembahasan kitab Usul Sunnah karya Ibn Abi Zamanin rahimahullah. Dan kita masih pada pembahasan bab fi mahabbati ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, bab tentang mencintai para sahabat Rasulullah alaihi salatu wasallam. Telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya beberapa hal yang terkait dengannya, termasuk beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya disampaikan di sini oleh Ibn Abi Zamanin rahimahullah pada riwayat yang ke-185. Wa haddatsani Ahmad ibn Aunillah anil Ward an Yusuf ibn Musa an Abdullah ibn Hasan. قال حدثنا أحمد بن عبد ربه عن خالد بن عمرو القرشي عن سهل بن يوسف ابن سهل بن مالك عن أبيه عن جده قال. Dengan sanad ini diriwayatkan, لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية, ketika Rasulullah صلى الله عليه وسلم pulang dari Hudaybiyah, خطب الناس, beliau berkhutbah kepada manusia, فقال, lalu beliau mengatakan, يا أيها الناس إن أبا بكر الصديق لم يسؤني قط, wahai manusia, sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah menyakiti aku sama sekali. Fa'rifu dzalikalah, maka ketahuilah hal itu pada beliau. Artinya ketahui keutamaan tersebut pada beliau radhiyallahu an. Ya ayyuhan nas inni radin 'an Umar wa Utsman wa Ali وطلحة والزبير والمهاجرين والأنصار. وهي منسيا إني راض فسنغني أكو رضا برادب عمر عثمان علي طلحة زبير دان مهاجرين سرطة أنصار. فاعرفوا ذلك لهم, maka kenalilah hal itu pada mereka. Ya ayyuhan nas innallaha qad ghafara li ahli badrin wal hudaybiyah, wahai manusia, sesungguhnya Allah azza wa jal telah mengampuni li ahli badrin, para pejuang perang Badr, wal hudaybiyah, dan para sahabat yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah. Ayyuhan nas la tusi'uni fi ashabi wa ashari, wahai manusia, jangan kalian menyakiti aku terkait para sahabatku, yakni dengan menyakiti para sahabatku, wa ashari dan iparan-iparanku. Ayuhan nas, la yatlubannakumullahu bimadlamati ahadin minhum, fa innaha mimma la tuhab. Wahai manusia, la yatlubannakum, jangan sampai. La yatlubannakumullah, Allah menuntut kalian. Bimadlamati ahadin minhum, dengan sebab kezaliman terhadap salah satu dari mereka. Fa innaha mimma la tuhab. Sesungguhnya hal tersebut, mimma la tuhab, termasuk sesuatu yang tidak bisa diberikan. Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Abi Zamani rahimahullah dengan sanad yang kita lihat sebagai kesimpulan tentang sanad tersebut. Syekh Al-Bukhari rahimahullah mengatakan bahwa ini sanad maudhu'. Beliau takhrij secara panjang lebar, bisa antum coba baca sedikit demi sedikit tentang takhrij ini, yang kesimpulannya adalah maudhu', palsu. Walaupun kalau kita lihat satu persatu dari apa yang disebutkan, ya, maka itu merupakan makna yang benar. Anggap ini bukan hadis, ya, anggap ini bukan hadis. Keutamaan Abu Bakar jelas didukung oleh hadis-hadis Nabi. Keutamaan para sahabat Umar, Utsman juga didukung hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Muhajirin wal Ansar begitu juga semuanya. Jadi secara sanad maudhu', ya. Dan kita mencukupkan dengan dalil-dalil yang sahih selain ini. Alhamdulillah di sana ada dalil-dalil yang lain yang sahih terkait dengan keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan akan disebutkan sebagian riwayat-riwayat yang lain oleh Ibnu Abi Zamani rahimahullah pada riwayat-riwayat berikutnya. Dan begitu pula nanti akan ada pembahasan khusus setelah bab ini, yaitu pembahasan fi taqdimi Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Artinya keutamaan yang lebih khusus lagi pada sahabat-sahabat tertentu. Naam. Dan para ulama kita rahimahumullah, Al-Bukhari, Muslim, dan para ulama yang lain membuat bab-bab khusus terkait dengan keutamaan mereka. Manaqib Abi Bakrin, manaqib Umar, manaqib Muhajirin, Ansar. Artinya keutamaan-keutamaan mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, riwayat berikutnya. وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثني النضر بن معبد عن أبي كلابة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. Dengan sanad ini beliau meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya idza dzukira al-qadar famsiku. Bila disebutkan tentang takdir, famsiku, maka tahanlah. Wa idza dzukira an-nujum famsiku. Dan bila disebutkan tentang an-nujum, ya, bintang-bintang, fa'amsiku, maka tahan diri. Wa idza dzukira ashabi fa'amsiku. Dan bila disebutkan tentang sahabat-sahabatku, maka tahan diri. Riwayat ini dengan sanad yang disebutkan oleh Ibnu Abi Zamanin rahimahullah, ada kelemahan dan disimpulkan oleh Syekh Al-Bukhari hafizahullah, wahin yani lemah sekali. Namun hadis ini telah ditakhrij pula oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah Al-Hadith Al-Sahihah. Nomor yang ke-34, ya, silsilah Al-Hadith Al-Sahihah. Nomor yang ke-34. Dengan kesimpulan bahwa hadis ini saling menguatkan sanadnya. Ya, saya nukilkan kata beliau, perkataan beliau rahimahullah. Qala Syekh Al-Albani rahimahullah, ruya telah diriwayatkan min hadithi Ibni Mas'ud, telah diriwayatkan dari hadith Ibni Mas'ud wa Tsauban wa Ibni Umar wa Tawus mursala wa kulluha dha'ifah. Ya, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Tsauban, Ibnu Umar dan Tawus secara mursal. Wa kulluha dha'ifah, dan semuanya sanad yang lemah. Dha'ifatu al-asanid. Wa kulluha dha'ifatul asanid. Walakin ba'dhuha yashuddu ba'dha. Akan tetapi sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Walakin ba'dhuha yashuddu ba'dha. Akan tetapi sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Ya. Juga disebutkan hadis ini oleh beliau dalam kitab yang lain, yaitu Sahih Al-Jami'. Sahih Al-Jami' nomor 545. Ya. Sahih Al-Jami' ini sesungguhnya kitab karya As-Suyuti rahimahullah, suatu kitab kumpulan hadis berdasarkan abjad, ya. Ini sebagai faedah saja. Nah, berurutan sesuai abjad, huruf alif yang awalnya alif, kemudian ba dan seterusnya. Kemudian satu persatu ditakhrij oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan disebutkan kesimpulannya. Sehingga sangat berfaedah bagi kita yang ingin instan mendapatkan hadis dengan derajatnya. Ya, misalnya ini disebutkan idza dzukira, kita cari pada huruf alif idza. Cari satu demi satu akan ketemu idza dzukira al-qadar. Lalu nanti akan disebutkan derajatnya di akhir. Sahih atau hasan atau sahih li ghairihi. Dan disebutkan rinciannya di kitab yang lain. Misalnya seperti ini akan beliau sebutkan dalam kurung silsilah sahihah nomor 34. Ya, itu perinciannya di sana. Jadi kitab ini sangat bermanfaat, ya, bagi kita para pemula untuk mencari derajat hadis yang instan, tinggal kita ambil. Dan beliau juga telah pilahkan dengan atau dari yang dhaif. Jadi nanti ada sahih al-jami' as-saghir, ada dhaif al-jami' as-saghir. Al-jami' as-saghir wa ziyadatuh, dan dhaif al-jami' as-saghir wa ziyadatuh. Begitu, ya. Ini sebagai faedah saja. Baik. Kembali kepada hadis ini, bahwa Syekh Al-Albani rahimahullah pada kesimpulan riwayat-riwayat tersebut saling menguatkan. Sehingga hadis ini menjadi salah satu landasan pula bagi kita dalam bab-bab yang kita sebutkan, di antaranya bab tentang para sahabat, di mana disebutkan pada akhir hadis, wa idza dzukira ashabi fa amsiku. Dan bila disebutkan para sahabatku, maka tahan diri. Artinya, Allahu alam, kalau sudah mengenai para sahabat, apa yang terjadi di antara mereka, peperangan di antara mereka, maka tahan diri. Jangan berani-berani kita bicara tentang para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dengan pembicaraan yang terkandung padanya celaan atau intikos, ya, dan yang semakna dengan itu, kata-kata yang tidak baik tentang mereka. Karena kalau kita sudah masuk ke ranah itu, artinya kita sudah nahumu haulal hima, kita sudah berputar-putar sekitar batas, ya, yang kalau kita salah kita bisa jatuh pada pelanggaran yang kita dilarang. Nah, maka dari itu kata Nabi, fa'amsiku, tahan diri. Jangan bicara tentang mereka illa bil khair wa bihaq, kecuali dengan baik dan benar. Kemudian masalah yang lain yang tersebut pada hadis ini, idza dzukiran nujum, kalau disebutkan tentang bintang, ini terkait dengan ilmu nujum yang akan dibahas tentunya dalam bab apa at-tanjim. Ya, insyaallah antum pelajari dalam kitab tauhid bab at-tanjim, ya. Ilmu nujum, yakni di antaranya adalah menggunakan nama-nama bintang, jalur-jalurnya, garis-garisnya, nama-namanya untuk apa? Untuk meramal apa yang terjadi di dunia. Nah, hati-hati. Kalau sudah masuk ke an-nujum, tahan. Ya. Sebagaimana ulama juga menyebutkan, di sana ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Batasan-batasannya harus diketahui. Nah, itu dipelajari dalam bab at-tanjim. Kemudian, yang lain pada hadis ini adalah, idza dzukiral qadar fa'amsiku, bila disebutkan tentang takdir maka tahan diri. Ini juga artinya kita perlu berhati-hati dalam pembicaraan seputar takdir. Cukuplah dengan yang warid, yang ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim. Jangan sampai kita larut dalam pembicaraan tentang takdir yang tidak terbimbing oleh ayat maupun hadis, yang akhirnya bisa menjerumuskan kita pada keyakinan yang tidak benar. Ya. Kemudian disebutkan di sini, qala an-nadhar. An-nadhar mengatakan, ya, an-nadhar bin Ma'bad, wa sami'tu Aba Kilabah yaqulu li Ayyub. Dan saya mendengar Abu Kilabah mengatakan kepada Ayyub. Ayyub, wallahu alam, di sini adalah Ayyub ibn Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Ayyub ibn Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Ihfad minni salatan, wahai Ayyub, ingat-ingat tiga pesan dariku. Ihfad minni salatan, wahai Ayyub, ingat-ingat tiga pesan dariku. La tuqa'id ahlal ahwa, jangan kamu bermajlis. Tuqa'id yani tujalis. Ahlal ahwa, dengan ahli bid'ah. Wala tasma' minhum, dan jangan kamu mendengar dari mereka, ahlul bid'ah. Wala tufassir al-Qur'ana bira'yik, dan janganlah kamu menafsirkan Qur'an dengan pendapat akalmu. Fa innaka lasta min dhalika fi syai', sesungguhnya engkau lasta min dhalika fi syai', jauh dari perbuatan itu sedikit pun. Yani apa maksudnya, jangan sampai kamu seperti itu sedikit pun. Jangan sampai tergolong, ya. Seperti misal Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada nabinya wala takunu minal musyrikin, ya kan, atau innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Jadi engkau sama sekali tidak tergolong mereka. Ini penafian yang artinya jangan sampai sama sekali kamu ikut mereka. Orang seperti kamu enggak pantas sama sekali ikut golongan mereka. Ya. Yang menafsirkan Al-Qur'an dengan akal pikiran saja. Wa anzur haula'ir rahd min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lihatlah haula'ir rahd, golongan tersebut dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala tadhkurhum illa bi khair. Maka janganlah kamu menyebut-nyebut mereka kecuali dengan sebutan yang baik. Demikian nasihat Abu Kilabah, yakni Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Ya, Abu Kilabah adalah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Menasihatkan kepada muridnya Ayyub ibn Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Ayyub ibn Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Nasihat-nasihat tersebut. Ya. Nasihat-nasihat yang sangat penting. Di sini ada 3 nasihat. Pertama tentang bermujalasah dengan ahlul ahwa, dengan ahli bid'ah, jangan dilakukan. Kedua, menafsirkan Al-Quran dengan akal pikiran, semata-mata dengan logikanya. Dan yang ketiga adalah agar tidak menyebut para sahabat radhiyallahu anhum kecuali dengan sebutan yang baik. Kemudian Ibn Abi Zamanin rahimahullah menyebutkan riwayat yang lain dengan sanad yang sama kepada sampai kepada Naam Yahya. An Yahya qal wa haddathana Ja'far ibn Burqan an Maimun ibn Mihran qala salasatun urfuduhunna mujadalatu ashabil ahwa wa syatmu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wan nadharu fin nujum. Maimun bin Mihran mengatakan salasatun, 3 perkara. Urfuduhunna, tolaklah 3 perkara itu. Mujadalatu ashabil ahwa. Mujadalatu ashabil ahwa, yaitu berdebat dengan ahlul ahwa. Ashabul ahwa, ahli bid'ah. Wa syatmu ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan nadharu fin nujum, dan belajar ilmu nujum, melihat di bintang-bintang, artinya mempelajari ilmu nujum maksudnya. Baik, jadi di sini nasihat dari Maimun bin Mihran rahimahullah ada 3. Yang pertama, tidak berdebat dengan ahli bid'ah. Dan ini yang dinasihatkan oleh para ulama rahimahumullah di buku-buku akidah, kita dapati hal tersebut. Walaupun di sana ada pengecualian pada kondisi tertentu dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh ulama. Di antaranya memang ada kemampuan, memang diperlukan dan dengan cara yang baik dan seterusnya. Seperti yang pernah dilakukan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika berdebat dengan orang-orang Khawarij. Nasihat kedua adalah tidak mencerca para sahabat Rasulullah. Ya, ini yang menjadi pembahasan kita. Jangan sampai ada ungkapan-ungkapan yang tidak baik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah tidak mempelajari ilmu nujum, ya, tentunya yang dimaksud adalah yang terlarang. Riwayat berikutnya, wa an Yahya annahu qal. Dan sebelumnya ini riwayat yang sahih seperti kata Syekh Al-Bukhari fidallah. Wa an Yahya annahu qal wa haddatsana Abu Bakr ibn Ayyash. Haddatsana Abu Bakr ibn Ayyash an al-A'mash an Abi Salih an Abi Sa'id al-Khudri. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'u li ashabi la tasubbu ashabi fa inna ahadakum law anfaqa kulla yawmin mithla uhudin lam yablugh mudda ahadihim wala nasifah. Hadis ini disebutkan juga oleh para ulama yang lain, Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini jelas hadis yang sahih. Dikatakan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id al-Khudri. Beliau mengatakan, da'u li ashabi, biarkan para sahabatku. Yakni jangan menyentuh kehormatan mereka. Biarkan. La tasubbu ashabi, jangan kalian cerca, jangan kalian cacat, jangan kalian cela para sahabatku. Fa inna hadakum law anfaqa kulla yawmin, sesungguhnya seseorang dari kalian law anfaqa, seandainya berinfak, kulla yawm, tiap harinya, mithla Uhudin, seperti gunung Uhud, lam yabluk mudda ahadihim, tidak akan mencapai satu mud dari infak seseorang dari mereka, wala nasifah, bahkan tidak pula mencapai setengahnya. Pada riwayat-riwayat yang lain yang masyhur seperti yang kita ketahui, bahwa yang dimaksud mithla Uhud di sini adalah zahaban, seandainya berinfak emas sebesar gunung Uhud. Nah, di sini pada riwayat ini Nabi katakan seandainya tiap hari berinfak, maka tidak akan mencapai nilai infak mereka yang satu mud. Perbandingan ini perlu kita cermati, perlu kita perhatikan. Ya, dari sisi pertama, kamiyah, ya, kuantitas, kamiyah, jumlahnya. Sahabat yang satu mud, ya, berinfak sebesar satu mud. Satu mud, cakupan dua telapak tangan. Ya. Ini sahabat yang berinfak dengan sebesar itu atau setengahnya, ya, seandainya hanya seberat itu yang mereka infakkan, padahal mereka berinfak banyak, apalagi infaknya Utsman bin Affan. Ya, jangan tanya infaknya Utsman bin Affan. Para sahabat yang lain sesuai dengan kemampuan mereka. Yang jelas, ya, antara sedikit dan banyak, tapi seandainya pun hanya satu mud atau setengahnya infak para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini dari sisi kamiyah, jumlahnya. Kemudian antum yang selain para sahabat berinfak dengan jumlah yang sangat banyak, seberat gunung Uhud. Mau berapa ton itu seberat gunung Uhud. Dan kata Nabi tiap hari entah mau berapa hari, seandainya tiap hari sampai mati. Ya. Ini dari sisi kamiyah. Kata Nabi SAW, dari sisi kamiyah, walaupun perbandingannya seperti itu, ternyata nilai yang diinfakkan oleh selain sahabat tidak bisa menyamai yang diinfakkan para sahabat. Kemudian dari sisi apa? Kaifiyah. Kaifiyah. Sahabat radhiyallahu anhum menginfakkan apa? Mereka kadang menginfakkan kurma, kadang gandum, kadang makanan yang lain mungkin. Ya. Itu infak-infak para sahabat. Lalu antum menginfakkan apa? Kata Nabi, zahaban, emas. Bukan antum segunung Uhud, ya. Berupa ya apa? Gandum. Bukan antum infakkan segunung Uhud berupa gandum, tapi emas. Nabi SAW mengatakan tadi, sekalipun yang kalian infakkan itu emas, tetap tidak bisa menyamai yang mereka infakkan, sekalipun yang mereka infakkan bukan emas. Ya. Nah, ini harus kita perhatikan. Ternyata nilai amalan mereka radhiyallahu anhum ajma'in sangat-sangat besar. Ya, sekalipun kelihatannya kecil, tapi ada yang membuat besar. Makanya Allah Azza wa Jal, ya, kalau kita perhatikan, menegaskan tentang perbedaan nilai di sisi Allah, walaupun di mata manusia mungkin sama saja atau bahkan lebih rendah. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Tidak sama yang infak dan berperang sebelum fath dengan yang setelahnya. Ini di antara sahabat saja sudah beda nilainya. Sebelum Hudaybiyah dengan setelah Hudaybiyah, nilainya beda. Yang berinfak sebelum Hudaybiyah dengan yang setelahnya. Yang berperang sebelum Hudaybiyah dengan yang setelahnya, beda. Apalagi antara sahabat dengan selain sahabat, beda lagi. Dan sangat jauh perbedaannya. Karenanya ketika ada pertanyaan kepada sebagian ulama kita, seingat saya Abdullah bin Mubarak rahimahullah, tentang Umar bin Abdul Aziz dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Umar bin Abdul Aziz bukan sahabat, namun seorang khalifah yang luar biasa takwanya, zuhudnya, ilmunya. Ada yang bertanya tentang perbandingan antara Umar bin Abdul Aziz dengan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka beliau mengatakan, "Ghubarun fi anfi Muawiyah, ya, afdal min Umar bin Abdul Aziz." Debu yang ada di hidung Muawiyah bin Abi Sufyan lebih utama daripada Umar bin Abdul Aziz. Rahimahullah. Radiyallahu anhu. As-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Sebagian ulama yang lain mengatakan lamaqamu ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun min ibadatikum tula umurikum. Atau maqamu ahadihim sa'atan ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun min ibadatikum tula umurikum. Atau yang semakna dengan itu. Kedudukan mereka dengan Rasulullah walaupun sesaat masih lebih baik daripada ibadah kalian sepanjang hidup kalian. Kita misalnya beribadah 60 tahun. Apalagi kita, ini khitab kepada ulama-ulama dulu juga. Ya. Ulama-ulama dahulu juga. Kalau kita gak ada apa-apanya. Seandainya ulama-ulama dulu, ibadah mereka sepanjang hidup mereka belum bisa menyamai kedudukan para sahabat Nabi walaupun sesaat bersama Rasulullah alaihissalatu wassalam. Ya. Nah, mereka punya nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Azza wa Jal. Allah sudah katakan, radhiyallahu anhum ajma'in. Radiyallahu anhum waradu'an. Radiyallahu anhum waradu'an. Begitu kata Allah Azza wa Jal. Dan Sehingga jelas para sahabat semuanya, seperti kata Ibnu Hazm rahimahullah, as-sahabah kulluhum fil jannah. Ya. Para sahabat semuanya fil jannah. Ya. Ibnu Khatibul Baghdadi rahimahullah juga mengatakan kulluhum udul bita'adilillah. Semuanya adalah orang-orang yang udul. Ya. Dengan ta'adil dari Allah Azza wa Jal. Sehingga di sini ahibati billah rahimakumullah, Nabi katakan la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Jangan. Kemudian diriwayatkan di sini wa haddatsani Wahab qala haddatsani Sa'id ibn Utsman qala haddatsana ibn Malul qala haddatsana Imran ibn Musa قال حدثنا أبو عبد الصمد ابن يزيد عن محمد بن مقاتل قال أيوب السختياني ya dengan sanad ini sampai kepada Ayyub As-Sikhtiyani. Naam. Beliau mengatakan man ahabba Abu Bakrin faqad aqama ad-din. Siapa yang mencintai Abu Bakar maka dia telah menegakkan agama. Wa man ahabba Umar faqad awdaha as-sabil, dan siapa yang mencintai Umar dia telah menjelaskan jalannya. Wa man ahabba Utsman istanara bi nurillah, dan siapa yang mencintai Utsman dia telah mendapat cahaya dari Allah azza wa jal. Wa man ahabba Aliyan faqad akhadha bil urwatil wuthqa, dan siapa yang mencintai Ali, sungguh dia telah memegang tali yang sangat kuat. Wa man ahsana as-sana'a ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad bari'a minan nifaq. Dan barang siapa yang ahsana as-sana' memuji dengan baik para sahabat Rasulullah alaihi salatu wasallam faqad bari'a minan nifaq, sungguh dia telah lepas dari kemunafikan. Waman yantakis ahadan minhum au bagadahu bi syai'in kana minhu fahuwa mubtadi'un mukhalifun lis sunnati was salafis salih. Dan barang siapa yang mencela seseorang dari mereka au bagadahu, atau membencinya, li syai'in kana minhu, karena sesuatu yang terjadi darinya, fahuwa mubtadi'un, maka dia yang membenci itu adalah seorang mubtadi', ahli bid'ah, mukhalifun lis sunnah, menyelisihi sunnah was salafus salih dan as-salafus salih. Wal khaufu alaihi alla yurfa'a lahu 'amalun ila as-sama'. Dan yang dikhawatirkan pada orang ini yang mubtadi' tadi, yang membenci sahabat tadi, alla yurfa'a lahu 'amalun ila as-sama'. Dikhawatirkan amalnya tidak akan terangkat ke langit. Ya, tidak akan diterima Allah Azza wa Jal. Hatta yuhibbahum jami'an. Sehingga mencintai mereka semuanya. Wa yakun qalbuhu lahum saliman. Dan yakun qalbuhu lahu saliman. Qalbunya terhadap mereka itu betul-betul tulus. Ya, tidak ada kebencian, kedengkian atau yang semakna dengan itu. Nah, ini riwayat dari Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, ya, nasihat atau keyakinan, ya, yang terkait dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di mana beliau pada ucapan tersebut. Di antaranya beliau katakan kalau ada yang mencacat para sahabat atau seorang saja dari mereka atau membenci, maka dia mubtadi', dia ahli bid'ah, dia menyelisih as-salafus salih, dia menyelisih sunnah Nabi SAW, dan dikhawatirkan amalnya tidak akan terangkat ke langit sampai mereka dia mencintai sahabat seluruhnya. Nah, hal ini karena apa? Karena Seperti yang tadi kita telah singgung bahwa Allah Azza wa Jal telah memuji para sahabat. Semuanya, ya. Allah katakan radhiyallahu anhum wa radhuan, Nabi juga memuji para sahabat. Maka seseorang yang membenci berarti dia telah menyisihi Al-Qur'an was sunnah. Karenanya di sini kata beliau, dikhawatirkan amalnya tidak diterima. Ini kan mengkhawatirkan sekali. Dan kita dapati ulama-ulama yang lain juga begitu. Dalam arti, orang yang membenci para sahabat ini bukan hanya dikhawatirkan keistiqomahnya di atas sunnah, ya, tapi sampai pada keislamannya dikhawatirkan. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, "Idza ra'aita rajulan yadhkuru ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisu'in fattahimhu 'ala al-Islam." Idza ra'aita rajulan, kalau kamu melihat seseorang, "Yadhkuru ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," menyebutkan seseorang dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bisu, dengan sebutan yang buruk, fattahimhu 'alal Islam, maka curigailah keislamannya. Ya, jadi sampai kepada yang terpenting, yaitu keislamannya, curigai. Kenapa seperti ini? Tadi kita sebutkan, karena dia menentang Al-Quran dan Sunnah. Sangat dikhawatirkan keislamannya. Ucapan Imam Ahmad ini disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitab Manaqib Al-Imam Ahmad. Juga Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutnya dalam kitab As-Sarimul Maslul. Ya. Ala Syatimur Rasul. Demikian pula Abu Zur'ah Ar-Razi, ucapan beliau yang ma'ruf terkait mereka yang mencela para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam radhiyallahu anhum. Kata beliau, "Idza ra'aita ar-rajul yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq." Kalau kamu melihat seseorang yantaqisu, "Idza ra'aita ar-rajul yantaqis," kalau kamu melihat seseorang mencela, "ahadan min ashabi Rasulillah," seseorang dari sahabat Rasulullah, "fa'lam annahu zindiq," maka ketahuilah bahwa dia adalah zindiq. Zindiq ya sama dengan munafik, ya. Secara makna kurang lebih sama dengan munafik. Ya. Apa alasannya kok dikatakan seperti itu? Ucapan tadi kalau kita sandingkan dengan ucapan Imam Ahmad, kita sandingkan dengan ucapan Ayyub, mirip sekali, ya kan? Atau secara makna sama. Di sini dikatakan zindiq oleh Abu Zur'ah. Imam Ahmad mengatakan curigai keislamannya. Ayyub As-Sikhtiyani mengatakan khawatir amalnya enggak terangkat ke langit. Enggak diterima amalnya. Ini kan, ya, dikhawatirkan dia sudah tidak Islam lagi kalau begitu. Nah, apa alasan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah mengatakan demikian? Kata beliau, "Wadzalika li'anna ar-rasul 'indana haqq wal Qur'an haqq." Hal itu karena bagi kami rasul itu hak, jelas benarnya. "Wal Qur'anu haqq," Al-Qur'an juga hak. "Wa inna ma adda ilaina al-Qur'an wassunan," dan yang menyampaikan kepada kita ini Quran dan sunnah Nabi, ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menyampaikan Quran dan sunnah kepada kita siapa? Para sahabat, itu sanad yang pertama. Para sahabat Nabi. Ya, wa innama, kata beliau tadi apa? "Wa dzalika li anna ar-rasul haq wal Qur'an haq," wa innama adda ilaina al-Qur'anu sunan ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa innama yuriduna an yajrahu shuhudana. Jadi sesungguhnya mereka itu ingin mencacat syuhud para saksi kita. Artinya para pembawa Quran dan Sunnah itu. Itu yang mau dicacat oleh mereka. Kalau mereka cacat, berarti yang mereka bawa juga cacat. Begitu. Ya. Wa innama yuriduna ayyajrahu syuhudana liyubtilu alkitab sunnah. Yang tujuannya nanti adalah liyubtilu untuk membatalkan Al-Quran wa sunnah. Menggugurkan Quran wa sunnah. Wal jarhu bihim aula wahum zanadiqah. Dan justru mereka lebih pantas untuk dicacat. Wahum zanadiqah. Dan mereka itulah zanadiqah, orang-orang zindik. Ucapan Abu Zurrah luar biasa. Jelas sekali. Sisi. Kenapa? Ya, mereka disebut zindik. Kenapa mereka dicurigai keislamannya? Ternyata di balik celaan-celaan terhadap para sahabat adalah ada maksud yang lebih berbahaya. Bukan sekedar mencela sahabatnya titik, bukan. Ternyata celaan terhadap para sahabat dengan maksud menggugurkan para sahabat. Ya. Kalau para sahabat gugur, berarti yang mereka bawa itu cacat semua. Bukankah di antara syarat sahihnya hadis misalnya, ya kan? Rawinya harus thiqah. Kalau rawinya tidak thiqah, hadisnya batal, ya kan? Nah, ini mau dicacat semua para sahabat. Padahal ini satu tabaqah, satu level. Yang kalau tabaqah ini digugurkan, berarti tidak nyambung nanti, ya kan, antara nabi dengan para tabi'in. Ini kekosongan. Sehingga kalau begitu sanadnya tidak benar. Maka seperti kata Abu Zurrah, intinya adalah liyubtilu alkitab sunnah. Mereka ingin membatalkan Quran dan sunnahnya. Ya. Nah, orang yang seperti ini, apakah dia muslim? Orang yang seperti ini, apakah dia muslim? Kalau muslim justru ingin Quran wa sunnah, bukan membatalkan Quran wa sunnah. Ya, karenanya orang-orang Syiah Rafidhah, ya, mereka divonis kafir oleh para ulama kita rahimahumullah. Ini salah satu dari sebab-sebabnya. Ya. Dan itu tujuan mereka yang mencela para sahabat. Dan sebagai contoh pula misalnya dari sebagian sahabat, misal Abu Hurairah radhiyallahu anhu sangat dimusuhi oleh Syiah. Apa salah Abu Hurairah? Ya. Kok begitu getolnya orang-orang Syiah Rafidhah mencela Abu Hurairah? Nah, kalau kita mengacu kepada ucapan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah, tujuannya bukan Abu Hurairahnya. Tapi tujuannya adalah hadis-hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah adalah aktsaru as-sahabati haditsan. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sehingga kalau Abu Hurairahnya gugur, berarti sudah sekian persen hadis Nabi gugur. Ini yang dimaukan Syiah. Kemudian berikutnya Aisyah radhiyallahu anha. Intinya bukan Aisyahnya, tapi yang dibawa oleh Aisyah. Dan Aisyah juga di antara nisa, kaum wanita juga yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu seterusnya. Ya. Nah, ulama kita mencermati ini. Abu Zur'ah sangat memahami ini perilaku mereka, orang-orang yang mencela para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka kata beliau, wal jarhu bihim aula. Mereka justru yang lebih berhak untuk dicacat, ya. Wahum zanadiqah, dan mereka itulah orang-orang zindik, orang-orang munafik. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan di sini berikutnya oleh Ibnu Abi Zamanin rahimahullah, dengan sanad sampai kepada Wahab. An Wahab bin Qal, haddatsana Ibnu Wadhdah an Abi Ja'far al-Ubulli annahu qala Malikun rahimahullah, laisa liman intaqasa ahadan min ashabi Rasulullah sallam fil fai'i haqq. Ya. Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan laisa liman intaqasa tidaklah bagi orang yang mencela ahadan min ashabi Rasulullah, seseorang dari para sahabat Rasulullah sallam fil fai'i haq, tidak punya hak dalam fai'. Fai' ini rampasan perang, ya, yang diambil tanpa peperangan, ya, di antara makna fai'. Di furnah disebutkan oleh Syekh Al-Bukhari fidzallah. Nah, menukil dari Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, kitab tafsir Qurtubi, wa ma raja'a lil muslimin min amwalil kuffar afwan safwan min ghairi qitalin wala ijab. Ya, jadi yang kembali kepada kaum muslimin, yang diperoleh muslimin dari harta orang-orang kafir tanpa peperangan, itu intinya, dan seterusnya. Nah, di sini kata Imam Malik rahimahullah bahwa para pencela sahabat tidak berhak mendapatkan fai'. Kenapa? Ya, mengambil pelajaran dari firman Allah Azza wa Jalla pada surat Al-Hasyr. Bisa anda melihat pula di sini penjelasannya di takhrij, di akhir takhrij. Qala Al-Imam Al-Humaydi, Al-Imam Al-Humaydi dalam kitabnya Ushulus Sunnah, akhbarana ghair wahidan an Malik, mengabarkan kepada kami bukan hanya satu orang dari Imam Malik rahimahullah, annahu qal, bahwa Imam Malik mengatakan qasamallahu al-fai', Allah telah membagi-bagi fai'. Kepada siapa? Pertama, lil fuqara'il muhajirin, dan seterusnya. Fuqara' muhajirin. Dan seterusnya. Kemudian, summa qal, kemudian Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim, dan yang datang setelah mereka. Yaquluna rabbana, yang mengatakan Rabb kami, wahai Rabb kami, ighfirlana, dan seterusnya. Wali ikhwanina alladzina, dan seterusnya. Ya kan? Berarti yang datang setelah para sahabat, dan mendoakan sahabat, itu yang berhak dapat baik. Berarti, kata beliau, faman lam yakul hadza, siapa yang tidak mengatakan seperti ini, tidak mendoakan para sahabat, falaysa mimman ju'ila lahul fai', maka tidak termasuk yang diberi hak untuk memperoleh fai'. Ya. Nah, demikian disampaikan, ya, dalam riwayat ini. Bahkan Al-Imam Malik rahimahullah mengambil kesimpulan dari akhir surat Al-Fath tentang kafirnya orang-orang Syiah Rafidhah. Ya. Karena di situ disebutkan yu'jibu zurra' liyaghidha bihimul kuffar. Ya. Jika disebutkan Muhammadur Rasulullah dan seterusnya, kemudian yu'jibuz zurra' liyaghidha bihimul kuffar, ya, supaya membuat benci marah orang-orang yang kafir. Nah, di sini Al-Imam Malik rahimahullah mengambil satu kesimpulan, berarti orang yang punya ghaiz, kebencian kepada orang-orang para sahabat, kemarahan kepada para sahabat, dia adalah orang-orang kafir. Ya, dan ini ada terutama pada orang-orang Rafidhah, Syiah Rafidhah. Ya, sehingga Imam Malik rahimahullah mengambil ibrah, mengambil istinbat dari ayat tersebut bahwa orang-orang Syiah Rafidhah yang marah terhadap para sahabat adalah orang-orang yang kafir. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi, dan di sini hal yang penting juga untuk kita ketahui bahwa tidak ada bagi ahlus sunnah, ya, upaya-upaya takrib baina sunnah wa syiah, ya, takrib baina sunnah wa syiah, Ini yang diupayakan oleh sebagian kelompok untuk mendekatkan antara sunnah dan syiah. Tidak bisa. Tidak bisa. Ini kalau dalam bab sahabat saja sudah seperti ini. Belum lagi bab-bab lain pada ajaran syiah. Ya, rukun imannya sudah berbeda dengan ahlus sunnah. Bahkan sampai pada rob mereka, mereka nyatakan beda. Jadi bukan muslimin, kalau seperti itu jelas, ya kan? Dikatakan oleh sebagian tokoh mereka, kalau nggak salah, Ni'matullah al-Jazairi, atau siapa, saya perlu cek kembali, yang maknanya, ucapannya adalah, Rob kami bukanlah Rob yang nabinya Muhammad dan khalifahnya Abu Bakar. Ya, Rob kami bukanlah yang nabinya Muhammad, khalifahnya Abu Bakar, ya, kemudian Umar. Semakna dengan ini. Jadi kalau begitu Rabnya beda dengan Rab kita. Ya kan? Dengan Rab muslimin secara umum. Nah, bagaimana mau dikatakan muslim mereka kalau seperti itu? Karenanya ya perlu kita kokohkan akidah kita dan muslimin untuk tidak tergoda dengan upaya-upaya takrib pendekatan persahabatan antara sunnah dengan syiah. Itu hal yang tidak mungkin. Hal yang tidak mungkin. Bagaimana mereka yang selalu mencela, mencerca para sahabat, mendoakan keburukan, kita mendoakan kebaikan. Bisa kita bayangkan kalau kita berdampingan, sama-sama berdoa, dia berdoa, Allahumma la'an Abu Bakrin, Aba Bakrin wa Umar. Kita mengatakan, radhiyallahu anhu Abu Bakrin wa Umar. Bisa gabung seperti itu? Tidak mungkin. Ya, sekali lagi, baru satu permasalahan. Bagaimana dengan masalah-masalah yang lain. Allahul musta'an. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.